nilai-nilai ajaran-ajarannya. Keadaan yang demikian akan kembali, yaitu sebagaimana Islam itu awal kali datang, tidak dikenal, dirasa sebagai sesuatu yang asing ajaran-ajarannya. Maka dalam keadaan situasi yang seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan fatuba lil ghuraba, berbahagialah, beruntunglah bagi orang-orang yang asing tersebut. Siapa yang dimaksud dengan al-ghuraba? Insyaallah nanti kita akan mengetahuinya dari keterangan-keterangan yang disampaikan oleh atau disampaikan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keadaan asing ini pun disebutkan pula oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah dalam sebuah pernyataan beliau yang dinukil oleh Al-Imam Al-Lalikai di dalam kitab Sarhu Usuli I'tiqad Ahli Sunnah. Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah menyebutkan, istausu bi ahli sunnati khairan fa innahum ghuraba. Nasihatilah oleh kalian ahlus sunnah, orang yang memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara baik. Fa innahum ghuraba, karena sesungguhnya mereka ahlus sunnah tersebut ghuraba, masuk dalam kategori orang-orang yang asing. Dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lainnya juga menyebutkan tentang hal yang sama. Dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad Ad-Darimi, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innal islama bada'a ghariba wa sayaudu ghariba kama bada'a, fatuba lil ghuraba. Qala qila wa manil ghuraba, qala an-nuzza'u minal qaba'il. Sesungguhnya Islam itu datang dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi sesuatu yang asing, sebagaimana kali pertama datang. Kemudian ditanyakan, wamanil ghuraba, siapakah orang-orang yang asing itu? Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nuzza'u minal qaba'il, yaitu orang-orang yang dia terpisah, berlawanan arah dari suku-sukunya. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang lainnya, sebagaimana diriwayatkan dari At-Tirmidzi dan dinyatakan sebagai hadis hasan sahih oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innad dina bada'a ghariba." Sesungguhnya agama ini awalnya asing. "Wa yarji'u ghariba," dan akan kembali menjadi sesuatu yang asing. "Fatuba lil ghuraba." Maka beruntunglah, berbahagialah bagi orang-orang yang asing tersebut. Siapa orang yang asing tersebut? "Alladzina yuslihuna ma afsadan nasu mim ba'di min sunnati." Yang dikatakan al-ghuraba yaitu orang-orang yang memperbaiki keadaan. "Ma'af sadan nasu mim ba'di," ketika keadaan itu dirusak oleh manusia sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika keadaan manusia atau situasi keadaan itu telah rusak. Manusia-manusia yang merusaknya. "Min sunnati," yaitu dari sunnahku. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini kita mendapatkan satu definisi tentang al-ghuraba, yaitu orang-orang yang memperbaiki situasi keadaan. Agama yang tadinya nilai-nilainya, ajaran-ajarannya luntur, bahkan tidak dikenal. Orang-orang yang asing justru mengenalkan nilai-nilai ajaran agama. Justru ia menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di tengah manusia yang pada saat itu dalam keadaan mematikan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika manusia, masyarakat sudah tidak mengenal lagi tentang adab-adab makan, minum yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka di tengah masyarakat itu ada al-ghuraba, yaitu orang-orang yang berupaya untuk mengembalikan, menghidupkan, memperbaiki keadaan masyarakat yang sudah meninggalkan dan mematikan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka oleh orang-orang yang dikatakan sebagai al-ghuraba, adab-adab makan, minum itu kemudian dihidupkan kembali. Maka orang-orang yang seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dikatakan sebagai fatuba lil ghuraba. Berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang dia menawarkan nilai-nilai yang asing tersebut. Kemudian hadis dari Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Tuba lil ghuraba." Berbahagialah, beruntunglah bagi orang-orang yang masuk dalam kategori al-ghuraba, orang-orang yang asing. "Faqila manil ghuraba ya Rasulullah?" Ditanyakan, siapakah orang-orang yang termasuk asing tersebut wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal unasun salihuna fi unasi su'i kathirin man ya'sihim aktharu mimman yuti'uhum. Unasun salihun, yaitu orang-orang yang justru mereka itu melakukan perbaikan-perbaikan. Fi unasin su'in kathir, di tengah-tengah manusia yang dalam keadaan buruk mereka itu. Di tengah manusia-manusia yang jelek, akhlaknya jelek, akidahnya jelek, manhajnya apalagi. Di tengah situasi masyarakat yang seperti itu, ada al-ghuraba. Man ya'sihim aktharu mimman yuti'uhum. Orang yang hidup pada masa itu, mereka yang bermaksiat, anti sunnah, tidak suka menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mematikannya, aktar mimman yuti'uhum, itu lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang yang mau taat kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini pun memberikan gambaran kepada kita sebagaimana hadis-hadis yang lainnya tentang sifat al-ghuraba. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani pun demikian. Faqila ya Rasulullah wa mal ghuraba? Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, siapakah al-ghuraba itu? Qala alladzina yuslihuna 'inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang melakukan perbaikan, memperbaiki keadaan di tengah kerusakan manusia. Ikhwafiddin a'azakumullah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berbicara tentang terasingnya sunnah dan para pengikut, para pembela, para pengusungnya sedemikian banyak. Dan dari apa yang dinukil tadi, kita mendapatkan gambaran bahwasannya di tengah masyarakat yang rusak itu ada segelintir manusia yang jumlahnya lebih sedikit. Mereka berupaya untuk senantiasa memperbaiki keadaan sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam kitab Madarijus Salikin, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan, ketika beliau menjelaskan tentang makna al-ghurbah, keterasingan, kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wal mu'minuna fi ahli al-islam ghuraba. Orang-orang yang beriman di tengah para pemeluk Islam yang lain, mereka adalah ghuraba. Wa ahlul ilmi fil mu'minin ghuraba. Dan ahlul ilm, para ulama, di tengah orang-orang yang beriman, para ulama mereka adalah ghuraba. Qala wa ahlus sunnati alladhina yumayyizunaha minal ahwa'i wal bid'ah fihim ghuraba, dan ahlus sunnah, yaitu orang-orang yang memisahkan diri mereka dengan para ahlul ahwa dan al-bidah. Maka ahlus sunnah di tengah-tengah ahlul ahwa wal-bidah, ahlus sunnah mereka adalah ghuraba. Qala wadda'una ilaiha sabiruna ala adhal mukhalifina hum ashaddu haula'i ghurbatan. Demikian pula orang yang menyeru, mengajak kepada nilai-nilai sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, as-sabirun, mereka orang-orang yang sabar menghadapi rintangan, halangan dari orang-orang yang menyelisihinya, menghadapi gangguan dari orang-orang yang menyelisihinya. Hum ashaddu haula'i ghurbah, maka orang-orang yang seperti ini pun termasuk adalah orang yang masuk dalam kategori ghuraba, orang yang sangat asing. Qala walakin haula'i hum ahlullah haqqan, akan tetapi mereka ini semuanya adalah ahlullah, golongan Allah yang sebenar-benarnya. Fala ghurbata 'alaihim, maka tidak ada keasingan atas mereka. Wa innama ghurbatuhum bainal aktsarin, akan tetapi sesungguhnya keterasingan mereka itu ketika mereka berada di tengah-tengah kebanyakan manusia. Alladzina qala Allahu 'azza wa jall fihim, yaitu orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada mereka dalam surat Al-An'am ayat ke-116, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, jika engkau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, yudilluka an sabilillah, niscaya kebanyakan manusia itu, mereka itu akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah mayoritas, apabila mengikuti mayoritas, yang mayoritas tersebut dalam keadaan bukan sebagai ghuraba, dalam keadaan orang-orang yang justru merusak terhadap sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka manakala seseorang mengikuti suara mayoritas tersebut, maka kata Allah Subhanahu wa taala, yudilluka an sabilillah, maka niscaya mereka, orang-orang yang mayoritas ini, akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala fa ulaika humul ghuraba minallahi wa rasulihi wa dini, maka mereka itu adalah al-ghuraba dari Allah dan Rasulnya dan agamanya. Wa ghurbatuhum hiyal ghurbatul muhisyah wa in kanu humul ma'rufin al musyara ilaihim, dan mereka itu adalah al-ghurbah, orang-orang yang dalam keadaan menyendiri meskipun orang-orang mengenalinya. Ikhwafidin a'azakumullah, inilah gambaran dari al-ghuraba, satu masyarakat kecil, satu ta'ifah yang mereka hidup di tengah mayoritas sebagai minoritas. Sebagai minoritas. Maka walaupun dalam keadaan sedikit jumlahnya, secara kuantitas sedikit, namun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan fatuba lil ghuraba, beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang masuk ke dalam kategori al-ghuraba. Karena sesungguhnya orang yang taat kepada Allah itu sedikit. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala tadi dalam surat Al-An'am, mayoritas kebanyakan manusia itu justru mereka akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur. Wa qalilum, dan amat sedikit sekali, min ibadiyas syakur, dari hamba-hambaku yang bersyukur. Maknanya apa? Maknanya bahwasannya orang-orang yang iltizam, berpegang teguh kepada agama itu jumlahnya sedikit. Orang-orang yang berusaha untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jumlahnya sedikit. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita, berbahagialah, beruntunglah bagi orang-orang yang hidup di tengah masyarakatnya, dia dalam keadaan asing. Masyarakat menilai dia asing, nyeleneh, aneh. Tidak hujan, musim kemarau, pakaiannya cingkrang, aneh. Bahkan di ejek, mas, banjir dah. Padahal dalam keadaan dia menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpakaian di atas mata kaki. Aneh. Dengan orang-orang yang mengamalkan, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama ada orang yang berpakaian cingkrang juga, pakai celana yang sebetis itu kan ada kan, celana-celana potongan gitu kan. Tapi begitu ada orang yang memakai di atas mata kaki, orang mengatakan, mengomentari, memberikan pernyataan-pernyataan, kan begitu. Padahal ada juga orang-orang yang berpakaian seperti itu, tapi tidak dikatakan seperti itu. Ada sebuah pengalaman, seorang anak muda dipanggil pejabat tinggi. Beberapa orang lah. Ya, namanya pemuda yang ingin menghidupkan sunnah Nabi, berpakaian menghadap pejabat tinggi dengan jubah. Kata pejabat tingginya, mengomentari, hidup di Indonesia ya pakaiannya disesuaikan. Budaya orang timur ya berpakaian dengan budaya orang timur. Terus berbicara. Intinya mengomentari pakaiannya, jubahnya. Nah, para pemuda yang diundang ini diam saja. Kemudian setelah pejabat tinggi ini berhenti, salah satu pemuda itu berbicara. Pada masa sekarang ini, kalau pakaian itu dikatakan sebagaimana Bapak katakan sebagai budaya, ya semestinya Bapak tidak perlu berkomentar seperti itu. Namanya sebuah budaya, kalau kita mau katakan sebagai sebuah budaya, toh Bapak tidak pernah mengomentari ada orang pakai blue jean. Yang blue jean itu pun bukan budaya Indonesia. Blue jean itu kan pakaian para pekerja tambang di Amerika sana. Tapi kan tidak pernah dikomentari. Blue jean itu bukan budaya Indonesia. Kalau ada orang yang mau berpakaian, pakai bajunya satu lutut seperti orang Pakistan, kenapa harus dikomentari? Kalau memang pakaian itu sebuah budaya, di zaman globalisasi seperti ini, orang meniru pakaian sana, orang meniru pakaian sana, sesuatu yang wajar. Kenapa Bapak kok merasa risih melihat kami berpakaian seperti ini? Ada turis berpakaian yang tidak karuan, Bapak tidak komentari. Sementara kami yang cinta, senang dengan agama, taruhlah ini sebagai budaya, kami meniru sebagaimana yang dipakai oleh orang-orang Arab, Bapak komentari. Iya. Bapak sendiri kan pakai dasi waktu itu. Bapak sendiri pakai dasi. Apa itu pakaian orang Indonesia? Kebetulan waktu itu di sampingnya ada Pak Dirjen. Sudah. Kita lanjutkan pembicaraan kita ya. Tadinya mau dilanjutkan. Pakaian budaya Indonesia itu yang seperti apa? Yang pakai kopiah hitam, baju koko, pakai sarung dilipat, seperti orang Melayu, atau orang yang pakai koteka seperti di Papua. Pakaian Indonesia itu yang mana? Tadinya mau diteruskan seperti itu. Ini kejadian. Ya karena terkena paham liberal, jadi risih melihat orang yang berpakaian ingin mengikuti tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kejadian seperti itu. Jadi kita di dalam bermasyarakat, ya justru itu kita harus mengenalkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sendiri menyatakan, unasun salihun fi unasi suhi katir. Ya. Orang-orang yang melakukan perbaikan di tengah masyarakat yang rusak, yang kebanyakan mereka itu rusak. Memperbaiki masyarakat itu bukan dengan teori-teori barat, bukan. Memperbaiki masyarakat itu bukan dengan mengimpor nilai-nilai modernisasi dalam tanda kutip dari orang-orang kufar, bukan. Memperbaiki masyarakat itu bukan dari adat istiadat orang-orang barat, bukan. Memperbaiki masyarakat adalah dengan nilai-nilai Islam. Yang nilai-nilai Islam ini telah terbukti memperbaiki masyarakat bangsa Arab yang ketika itu sebelum Islam datang dalam keadaan jahiliyah. Dalam keadaan tidak mengenal adab, tidak mengenal etika, tidak mengenal akhlakul karimah, tidak mengenal akidah yang sahihah. Dalam keadaan masyarakat Arab yang gelap gulita seperti itu, Islam datang yang tadinya mereka merendahkan kaum wanita. Bayi-bayi wanita dikubur hidup-hidup. Lihat kondisi masyarakat Arab yang sudah sedemikian hancur secara peradaban. Khamer, minuman keras. Di seluruh pelosok mudah untuk didapatkan. Mentalitas masyarakatnya luar biasa. Rusak. Bunuh-membunuh, baku tikai, perang terus. Ini kondisi orang masyarakat Arab pada waktu itu. Sedemikian gelap gulitanya mereka. Ketika Islam datang, keadaan yang demikian diperbaiki. Keadaan masyarakat Arab yang sebelum Islam itu sedemikian rusaknya, Islam datang kemudian menjadi baik. Wanita diangkat derajatnya oleh Islam. Jiwa orang per orang dilindungi oleh Islam. Kehormatan seseorang dihargai, dihormati oleh Islam. Sehingga kemudian masyarakat menjadi masyarakat yang memiliki peradaban yang tinggi. Yang pada waktu itu di tengah itu, Eropa dalam keadaan hancur. Ini kalau ingin memperbaiki masyarakat, kembali kepada syariat Islam. Yang telah terbukti memperbaiki keadaan masyarakat. Buktinya mana? Buktinya itu masyarakat Arab. Dan sekarang pun kita bisa lihat. Coba adakan penelitian. Negara Saudi dengan negara-negara lain di Eropa, Amerika atau mana. Coba adakan penelitian survei. Tingkat kriminalitas paling rendah di mana? Saya yakin Saudi. Lah, tapi itu buktinya ada berita TKW begini-begini. Baru berita. Dan orang di Saudi melakukan, kalaupun itu terjadi bentuk misalnya kriminalitas, sifatnya sembunyi-sembunyi. Tidak seperti di Indonesia. Jahar. Terang-terangan melakukan kemaksiatan, terang-terangan melakukan perbuatan-perbuatan tidak patut, tidak seperti di negara-negara lain, negara-negara Eropa, negara-negara Barat, terang-terangan melakukan perzinahan dan seterusnya. Maka berbahagialah orang-orang yang ingin mengembalikan keadaan masyarakat dengan nilai-nilai Islam. Islam yang sesuai dengan pemahaman salafun salih. Jangan sampai kemudian orang membuat, mengaku-aku Islam, tapi sebenarnya dia bukan dari nilai-nilai Islam. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, inilah yang dikatakan bahwasannya al-ghuraba adalah orang-orang yang mereka menawarkan nilai-nilai Islam dalam upaya untuk memperbaiki keadaan. Mereka memulai dari diri-diri mereka dengan menghidupkan ajaran-ajaran Islam. Memulai dari rumah-rumah mereka yang dari situ kemudian tersebar nilai-nilai agama. Al-ghuraba thalatu anwa'. Al-ghuraba ada tiga macam. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu ghurbatu ahlillah, yaitu kelompok ghurbah, orang-orang yang asing, yang merupakan golongan Allah subhanahu wa ta'ala, wa ahlu sunnati rasulih, baina hadzal khalq, dan mereka adalah orang yang mengusung sunnah rasulnya di tengah masyarakat. Wahia al-ghurbatul lati madaha Rasulullah ahlaha, yang al-ghurbah ini adalah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memberikan pujian kepada pelakunya, kepada orang yang melakukannya. Wa akhbaro anid dini alladhi ja'a bihi annahu bada'a ghariba, di mana beliau pun telah mengabarkan tentang agama ini yang telah dibawanya. Sesungguhnya agama ini mulai datang dalam keadaan gharib, asing. Wa annahu sayaudu ghariba kama bada'a, dan agama ini pun akan kembali menjadi sesuatu yang asing, tidak lagi dikenali oleh masyarakat, kama bada'a sebagaimana awal Islam itu datang. Wa anna ahlahu yasiruna ghuraba, dan sesungguhnya orang-orang yang menjalankan syariat-syariat Islam, yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka menjadi orang-orang yang ghuraba, orang-orang yang asing. Jadi dalam keadaan seperti ini, mental kita memang harus kuat. Iya. Kenapa? Karena sebagaimana tadi disebutkan bahwasannya al-ghuraba itu yaitu orang-orang yang ad-da'una ilaiha sabiruna alal adzal mukhallifin. Kan begitu. Mereka itu yang mengajak, menyeru masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang sabar. Sabar di dalam mengajak masyarakat untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, untuk menghidupkan nilai-nilai ajaran Islam. Ala adal mukhalifin, ketika mengajak inilah mereka itu akan berhadapan dengan orang-orang yang menyelisihi, akan menghadapi gangguan-gangguan dari orang-orang yang menyelisihi. Gangguan itu baik dalam bentuk ucapan lisan, ya, baik dalam ucapan lisan atau bahkan mungkin dalam bentuk fisik diganggu. Para akhwat umahat akan dikatakan sebagai ninja misalnya. Itu dalam bentuk lisan. Dalam bentuk fisik bisa saja ada orang yang memang benar-benar melakukan permusuhan. Entah menarik kerudungnya, entah yang lainnya. Sifatnya fisik. Itu bisa saja terjadi. Nas'alullah salamah wal afiyah. Artinya bahwasannya orang-orang yang menghidupkan sunnah, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun al-qabid 'ala dini kal-qabid 'ala al-jamr. Akan datang atas manusia satu zaman, akan datang satu zaman di mana pada zaman itu manusia, pada masa itu manusia Al-Qabid ala dini, orang yang memegang agamanya, Kal-Qabid ala jamr, sebagaimana ia memegang bara api. Ini perumpamaan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap orang yang berpegang teguh kepada as-sunnah, seperti memegang bara api. Kalau tidak kuat akan dilemparkan, dilepas. Artinya dia akan meninggalkan sunnah, akan meninggalkan ajaran-ajaran Islam. Sementara kalau dipegang terus, panas. Artinya apa? Kalau kita bertahan terus dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan ajaran-ajaran Islam, kita terus berupaya menghidupkannya, kita bertahan, itu akan datang gangguan, akan datang celaan, caci maki, akan datang berbagai macam rongrongan-rongrongan. Disinilah akan terukur keimanan seseorang. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba. Beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang dalam keadaan asing. Dalam keadaan asing. Walhamdulillah kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menampakkan diri kita sebagai orang-orang yang iltizam, orang-orang yang terus istiqamah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Dulu tahun 80-an ada orang di sekolah wanita pakai kerudung saja luar biasa perjuangannya. Wah, dilarang, dipanggil, diproses, di BP, wah sudah luar biasa. Sekarang alhamdulillah, alhamdulillah kerudung bukan jadi masalah lagi. Begitu juga orang-orang yang bercadar awalnya seperti itu. Tapi sekarang sudah semakin banyak. Bahkan di beberapa daerah, pemerintah-pemerintah daerah itu sudah bisa memahami. Bikin e-KTP, ya. Seperti di Solo itu, di kampung saya. Bikin e-KTP, itu di kecamatan, dikhususkan bagi umahat, akhwat yang bercadar. Ada ruangannya sendiri. Artinya, sudah mulai nilai-nilai yang dulu dianggap sebagai sesuatu yang asing, aneh, nyeleneh gitu kan. Itu sudah mulai diterima. Diterima tentu dengan perjuangan. Terkhusus dari kalangan umahat, akhwat. Apa perjuangannya? Perjuangannya menunjukkan akhlak yang baik. Menunjukkan perilaku yang baik. Musim isu terorisme justru gencar juga menunjukkan akhlak yang baik kepada tetangga, kepada orang-orang di sekitarnya. Terus demikian. Memang sekarang kita berlomba terus. Berlomba terus. Berkejar-kejaran dengan keadaan dan waktu. Sehingga kemudian masyarakat lama-kelamaan bisa menerima kehadiran orang-orang yang ingin menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dulu jamaah haji mau tarwiyah, wah dihadang, dihalang-halangi oleh ketua rombongannya. Tidak boleh. Tarwiyah hari ke-8 Zulhijjah, tanggal 8 Zulhijjah kan ke Mina dulu. Kalau jamaah haji Indonesia tanggal 8 langsung ke Arafah. nginep semalam di Arafah. Padahal di Arafah enggak ada tenda yang permanen yang bagus. Kalau hujan ya sudah basah-basahan. Jamaah Haji Indonesia tanggal 8 langsung ke Arafah. Sekarang alhamdulillah yang saya tahu haji tahun ini justru pemerintah menyediakan fasilitas. Siapa yang mau tarwiyah diberi pembimbing pengawas. Dulu jangankan diberi pembimbing pengawas, dihalang-halangi. Nah ini artinya ketika kita memperjuangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti akan ada halangan, rintangan. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, ketika kita perjuangan itu terus, tidak pernah berhenti, berjuang terus, insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan-jalan kemudahan. Nah, demikianlah sikap mental al-ghuraba. Dia terus menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awalnya masyarakat merasa heran. Seiring dengan waktu berjalan, masyarakat mulai tidak curiga. Seiring lajunya waktu pula, masyarakat kemudian mau menyapa. Laju waktu lagi, masyarakat mau bergaul dengan kita. Seiring berikutnya lagi, Allah bukakan pintu hidayah bagi masyarakat untuk kemudian meniru apa yang selama ini diperbuat oleh kita, oleh ahli sunnah wal jamaah. Terus demikian, ini perjalanan dakwah. Oleh karena itu kita tidak perlu kemudian merasa minder, tidak perlu kemudian merasa kecil hati, apalagi patah semangat, frustrasi melihat keadaan masyarakat yang tidak mau menerima keadaan kita, sunnah-sunnah kita yang kita hidupkan misalnya, sunnah-sunnah yang kita hidupkan, ya, maka kita jangan kemudian patah semangat. Terus kita berupaya untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita, menolong kita untuk kemudian kita dalam keadaan istiqamah dan kemudian masyarakat pun bisa menerima keadaan kita, bahkan ikut menghidupkan dan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin ini yang bisa ana sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi pencerahan bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.